semestamu. Ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu. Bila tempurung merangkai permata, pantaskah bila dirimu miskin tak berpunya? Bersuamikan anakku, putra bangsawan berdarah biru. Kedua orang tuamu. Pastah bila